Siapa bilang ku tak peduli lagi? Siapa bilang ku ingin lepaskan diri? Dari tingkah lakumu, tiap hari kau acuh, kau bikin hati ini jadi ragu. Walau bumi pun lebur jadi abu, janganlah sampai hatimu pun ragu. Terima kasih.